ادخلي جنتي. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan hijab yang paling baik, hijab yang paling bagus adalah rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para wanita, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wahai para wanita, tetaplah di rumah-rumah kalian. Jangan tabarruj dengan tabarrujal jahiliyah, jangan mejeng nampang keluar rumah dengan bersolek, keluar rumah dengan harum-haruman, jangan. Dan perintah ini harap diperhatikan oleh para suami. Karena suami qawwamuna 'alan nisa, maka hendaklah ingatkan mereka untuk tetap di rumah mereka kalau tidak ada perkara yang penting, kalau tidak ada perkara-perkara yang baik. Kalau ada perkara yang baik, maka silakan dengan dijaga, dengan dipantau dan seterusnya. Karena hukum asalnya mereka adalah untuk tetap di rumah-rumah mereka. Hijab yang paling bagus adalah rumahnya. Yang paling aman, yang paling tebal hijabnya adalah rumahnya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik untuk bisa membimbing istri-istri kita, bisa membimbing anak-anak kita, bisa membimbing keluarga kita, karena tanggung jawab di hadapan Allah sangat besar.